wis akeh tantangane. Urip bareng karo kowe mesti ono godane. Nanging kowe mesti sabar, tinggo aku atimu cembar. Ora mundur yon munandur, tresno ro aku ra tau mundur. Seko apa atimu kui kuate ngungku liwasi. Seko apa atimu kui ngatek jejek semacam palaran. Saiki tresnaku omong lo kowe, tak pasrah tiga besak rokone. Aku ikhlas yang siramu tadi jejekku. Mosewu siji wong kaya kowe, rapakal pasi asiake. Muka kuro kowe iso tekan salawase. Sekopo hatimu ku ingat tek-tek-tek senajan tak larani. Saiki tresnaku yo mung kowe, tak pasrah kabeh sakrone. Aku ikhlas yen sliramu dadi jodohku. Mau sewu siji wong kaya kowe, rapakal basi sia-siake. Muka kuro kowe iso tekan salawase. Saiki tresnaku yo mung kowe, tak pasrah kekame sakrone. Aku ikhlas yen sliramu dadi jodohku. Iso tekan saklawase.